الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan tafsir dari surat Asy-Syams. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dua kelompok. Ada kelompok yang ingin mensucikan dirinya dan ada pula kelompok yang merugi dalam kehidupan dunianya dan demikian pula kehidupan akhirah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu contoh. Contoh kaum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala qad khaba man dassaha. Sungguh sangat merugi orang yang menjerumuskan dirinya dalam kemaksiatan dan lumpur dosa. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan salah satu contoh kaum yang telah terjatuh dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa itu. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kadzabat Tsamudu, kaum Tsamud telah mendustakan, yani mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasulullah yang diutus kepada mereka, yaitu Salih, Nabiullah Salih alaihi salam. Maka kaum Tsamud mendustakan bitagwaha, disebutkan dalam tafsir kadzabat Tsamudu Nabiyaha, kaum Tsamud mendustakan nabinya. Bibulughiha al-ghayata fil isyan, disebabkan karena mereka telah sampai kepada puncak kemaksiatan, telah melampaui batas tagha, jawazul had, melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan kepada mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Idzim ba'atha ashqaha, yaitu ketika im ba'atha yakni nahada, bangkit. Ashqaha, orang yang paling syaqi, yang paling sengsara di antara mereka. Idznaha wa aktsarul qabilati syaqawatan, ketika bangkit ya kabilah yang paling sering melakukan perbuatan yang membuat mereka binasa dan sengsara, yaitu kaum Tsamud. Li'aqri naqati, disebabkan karena mereka membunuh unta, karena ini unta adalah unta khusus yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanda-tanda kebenaran apa yang dibawa oleh Salih alaihi salam. Hadhihi naqatullahi lakum ayah, jadi unta Allah Subhanahu wa taala ini sebagai tanda untuk kalian, menunjukkan kebenaran Nabiullah Saleh, di mana Saleh alaihi salam, Nabiullah Saleh alaihi salam menetapkan peraturan terhadap mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha, maka berkata kepada mereka Rasulullah, yaitu Saleh alaihi salam, mengingatkan mereka, memberikan peringatan kepada mereka. Kata Saleh, naqatallah, wahai kaumku, ini adalah unta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya memang meskipun semua unta itu milik Allah, namun disebutkannya ini secara khusus disebabkan karena unta ini berbeda dari yang lain, dijadikan sebagai tanda kebenaran apa yang dibawa oleh Nabiullah Saleh alaihissalam yang apabila mereka melanggarnya maka mereka berhak mendapatkan siksaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Naqatullah, hati-hati kalian, ini adalah unta yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian menyentuhnya dengan keburukan. Hadhihi naqatullahi lakum. Ya, ayatan. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala hadhihi naqatun laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Ini adalah unta yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dia punya waktu tersendiri untuk mengambil air minum. Dan kalian juga punya waktu tersendiri untuk mengambil air minum. Wala tamassuha bisu fayakhudakum adzabu yaumin 'adzim. Jangan kalian menyentuhnya dengan keburukan, menyakitinya, mengganggunya, ya, mengambil bahagian dia ketika dia hendak minum. Akibatnya apa? Fayakhudakum adzabu yaumin 'adzim. Yang akan menimpa kalian adalah adab yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahum Rasulullah salihun alaihi salam. Naam. Maka Rasulullah salih alaihi salam mengatakan pada mereka, ihdharu antamassun naqata bisu. Hati-hati kalian menyentuh unta itu dengan keburukan. Fa innaha ayatun. Karena sesungguhnya itu adalah merupakan tanda kekuasaan Allah. Arsalahu Allahu ilaikum, yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada kalian. Tadullu ala sidqi nabiyikum, yang menunjukkan akan kebenaran dan kejujuran nabi kalian yang menyampaikan pada kalian tauhidullah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepadanya. Naqatallah ay wasuqyaha ay wahdharu, dan hati-hati kalian anta'tadu ala suqiha. Hati-hati kalian dari melampaui batas dengan merampas bagian minumnya unta ini. Kalian punya bagian, unta ini juga harus diberikan bagian khusus. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan unta itu sebagai ujian bagi kaum Tsamud, apakah mereka benar-benar bersabar menghadapi ujian itu. Ternyata mereka tidak bersabar. Fa inna laha syirba yaumin wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Unta ini punya waktu khusus untuk minum satu hari, kalian juga mendapatkan jatah satu hari untuk minum. Nah, ini cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana mereka menghadapi cobaan ini? Fasyaqqa alaihim dzalik. Ternyata mereka merasa sulit. Seharian enggak mendapatkan air minum dari air tersebut, mereka merasa berat sekali. Nah, akhirnya apa yang mereka lakukan? Bukan saja merampas minumnya unta tersebut, bahkan mereka sampai melakukan sikap i'tida, melampaui batas sampai kepada tingkat membunuh unta tersebut. Fakadzabuhu fa'aqaruha, maka mereka mendustakan Salih alaihi salam. Fa'aqaruha, hak kembalinya kepada naqatullah. Mereka mendustakan Salih, lalu mereka menyembelih unta tersebut. Fakadzabuhu fima tawa'adahum bihi, maka mereka mendustakan Salih terhadap apa yang telah Salih peringatkan mereka darinya. Fa'aqaruha ay fanaharuha, maka mereka pun menyembelihnya. Jadi bukan saja merampas haknya unta itu, bahkan unta itu disembelih oleh mereka. Menunjukkan sikap yang sangat melampaui batas. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Fadamdama, damdama yani dammara, ahlaka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Rabb mereka membinasakan, menghancurkan alaihim atas mereka. ay fa'adbaqa alaihim rabbuhum al'uqubata bijurmihim, yaitu Allah Rabb mereka menjatuhkan kepada mereka siksaan. Bijurmihim, ay bidhambihim bijurmihim, dosa mereka disebabkan karena dosa mereka. Nah, dari sini menunjukkan bahwa tidaklah datang bencana dan malapetaka melainkan karena dosa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ada satu musibah dengan berbagai bentuk musibah tersebut, melainkan dari musibah itu pasti ada pelajaran. Apakah dalam bentuk iqab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat, atau sebagai peringatan bagi kaum mukminin. Ya, agar kemudian mereka sadar atas perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan. Sebahagian orang yang melakukan perbuatan dosa, jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan siksaan kepada mereka, maka siksaan itu menyeluruh. Menyeluruh, tidak mengenai sebagian, tidak mengenai pelaku dosanya saja, tapi seluruhnya terkena. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang khusus di antara kalian yang berbuat zalim, namun secara umum. Innallaha azza wa jalla, innan nasa idza ra'u munkaran falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaqallahu azza wa jalla ay ya'ummahum biiqabin min 'indihi. Sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemungkaran lalu mereka tidak melakukan perubahan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksaannya, siksaan yang bersifat umum menyeluruh. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini ma'asyiral rahimakumullah, maka Allah menurunkan siksaannya. Bidzambihim fasawwaha ay faja'alaha 'alaihim 'ala sawa', maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sama dalam hal diturunkannya siksaan. Falam yuflit minhum ahadun, tidak seorang pun yang terlepas dari siksaan itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi siksaan itu menyeluruh. Padahal yang menyembelih unta itu bukan semuanya, sebagian saja. Tapi karena yang lain mereka setuju, mereka tidak mengingkari perbuatan kemungkaran itu, bahkan mereka mendukungnya, maka mereka pun berhak mendapatkan itu. Wala yakhafu uqbaha, wala yakhafu jallat qudratuhu. Yani la yakhafu ditafsirkan di sini bahwa la yakhafu kembalinya kepada Rabb, wala yakhafu dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah takut. Jallat qudratuhu, maha agung kekuasaan Allah, tabi'ata ma anzalahu bihim min syadidil iqab, akibat dari apa yang Allah turunkan kepada mereka dari siksaan yang sangat berat itu. Allah tidak khawatir. Ya. Pembalasan dendam dari manusia, oh tidak berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menurunkan siksaannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengalahkan Allah. Ya. Dan tidak ada yang mampu berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wala yakhafu 'uqubaha. Allah Subhanahu wa taala tidak takut, tidak mengkhawatirkan akibat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari siksaan. Namun hamba-hamba inilah yang seharusnya takut kepada Allah, bahwa apa yang Allah sebutkan ini salah satu contoh, satu saja yang disebutkan oleh Allah yang mengharuskan kita takut kepadanya. Nah, sebab Allah jika menetapkan sesuatu, ketetapan Allah tidak akan mungkin bisa dirubah. Tidak akan bisa dirubah. maka sebelum datangnya hari penyesalan, maka hendaknya kita selalu memikirkan di manakah kita akan berada, bersama siapakah kita, apakah kita termasuk yang disebutkan oleh Allah qad aflaha man zakkah, dan itulah yang kita harapkan. Sungguh telah beruntung orang yang berusaha untuk selalu mensucikan dirinya, mengarahkan dirinya kepada kebaikan, sehingga dia selalu berusaha untuk mencari jalan-jalan yang mengarahkan kepada kebaikan, kesalihan. Maka ini penting ma'asyiral rahimakumullah. Sebelum kita berbuat, fikirkan terlebih dahulu, ini bermanfaat enggak untuk kehidupan dunia kita? Demikian pula untuk kehidupan akhirah. Jika tidak, maka meninggalkannya itu lebih baik. Nah, khawatir memudaratkan diri kita, memudaratkan akhirat kita, waliyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah wa qad khaba man dassaha, senang dengan perbuatan maksiat, senang dengan bergelimang kemaksiatan, senang dengan perbuatan dosa, menganggap remeh perbuatan dosa yang dilakukan. Jangan sama sekali. Maka ini kesempatan selama Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur, manfaatkan. Terkhusus ketika kita masih dalam kondisi sebagai seorang pemuda, perhatikan, manfaatkan. Sebelum datangnya hari penyesalan, ma'asyallahu rahimakumullah, seorang pemuda masih dalam kondisi semangat-semangatnya, masih dalam kondisi tenaganya yang masya Allah, memiliki kekuatan, bisa melakukan apa saja. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan bagi seorang pemuda yang membiasakan keremajaannya di atas takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan naungan pada yaumul qiyamah di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh ya pada masa mudanya dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ikhwan, kita telah menyelesaikan tafsir dari surah Asy-Syams. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri manfaat kepada apa yang kita baca dan apa yang kita fahami. Wallahu ta'ala alim bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.